goyang dombre, goyang dombre. Kang Dadang paling ganteng, saya seneng akan seneng sekali. Ayo dong bang bergoyang, biar saya ini. Jangan lupa suaranya, buat tambahan saya. Semakin banyak suaranya, makin asik goyangannya. Goyangan dombret, ah, goyangan dombret, goyangan dombret. See.